لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad, di masih pada fawaid barakallahu fikum yang bisa diambil dari perjalanan perang yang beliau lakukan di Tabuk. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha anna al-imama idza ra'a al-maslahata fi ay yastura an ra'iyatihi ba'da ma yahummu bihi wa yaqsuduhu min al-adu wa yuwarri bihi anhu ustuhibba lahu dhalika aw yata'ayyanu bihasabil maslahah. Bahwa seorang imam boleh ketika dia melihat kemaslahatan untuk menutupi, menyembunyikan, tidak menyampaikan ke masyarakatnya sebagian apa yang diinginkan oleh pemerintah, penguasa, pemimpin, dari apa yang beliau inginkan dari memerangi musuh dengan cara memberikan tauriah. Tauriah itu adalah ungkapan yang sekiranya orang memahaminya dengan pemahaman yang lain yang tidak seperti itu yang kita inginkan. Ini tauriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika hendak berperang menyerang, kan musuh banyak di mana-mana barakallahu fikum. Ketika beliau hendak menyerang musuh yang ada di utara, beliau mengatakan bagaimana di sebelah timur. Baik, bagaimana perjalanan ke sana, atau bagaimana perjalanan ke barat, atau bagaimana perjalanan ke selatan, sehingga mata-mata para jasus yang hadir pada saat itu mereka akan memperhatikan, oh berarti Rasulullah mau ke arah sana, padahal tidaklah demikian. Beliau memang arah ke sana, mungkin setelah itu dia berbalik. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Yani kalau beliau melihat itu. Tapi pada saat perang Tabuk, beliau tidak ada tauriah-tauriahan. Saraha. Beliau langsung mengatakan, kita akan berangkat ke Tabuk dan kita menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya sangat banyak. Mereka adalah pasukan yang terlatih, mereka adalah pasukan yang tangguh. Jadi silakan kalian semuanya bersiap-siap, membekali diri apa yang bisa kalian lakukan. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya betul-betul mempersiapkan diri untuk itu. Aw yata'ayyanu bihasabil maslahah, atau memang harus ditauriyah sesuai dengan maslahahnya. Wa minha anna al-jaysha fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam yakun lahum diwan wa awwalu man dawwana ad-diwana Umar al-Khattab radhiyallahu anhu wa hadha min sunnatihi allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha wa dhaharat maslahatuha wa hajatul muslimina ilaiha. Wa minha anna al-jaysha fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam yakun lahum diwan. Wa minha anna sitra wal kitman idza tadammana mafsadah lam yajuz. Di antaranya as-sitra wal kitman, menyembunyikan atau menutup-nutupi sesuatu kalau mengandungi mafsadah maka tidaklah boleh. Jadi, bolehnya pada saat ada kemaslahatan. Barakallahu fikum. Wa minha anna al-jaysha bi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahum diwan, begitu. Lam yakun lahum diwan. Ini perlu dicermati ulang ini barakallahu fikum, karena dalam kisah Taib Ka'b bin Malik Seingat anak ada diwan yang mencatatnya, barakallahu fikum. Iya maksudnya. Lam yakun lahum diwan, iya maksudnya. Lam yakun lahum diwan, menurut Ibnu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada pencatatan. Pencatatan jumlah pasukan, dari mana, siapa saja, kabilah apa saja. Kalau yang dimaksud mungkin adalah yang lebih rincinya mungkin. Wallahu a'lam. Diwan itu adalah daftar catatan nama-nama para prajurit. Barakallahu fikum. Tugas-tugasnya di daerah mana dan seterusnya, termasuk diwan. Itu barakallahu fikum. Atau mungkin lam yakun diwan pada saat itu yang menjadikan barakallahu fikum. Pada saat dia menjadikan orang-orang munafikin memang gampang untuk tidak hadir karena ya terbanyaknya orang, karena 30 ribu pasukan. Pasukan yang berangkat dari Madinah menuju Tabuk 30 ribu pasukan. Kalau tidak dicatat secara rinci ya mungkin ada orang menganggap bahwa boleh dia tidak hadir, tidak ketahuan kalau tidak hadir. Yang jelas demikian dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Lam yakul lahum diwan wa awwalu man dawwana diwana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang pertama yang mencatat semua pencatatan-pencatatan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadha min sunnatihi. Dan termasuk sunnahnya Umar radhiyallahu taala anhu yang Rasulullah perintahkan untuk kita mengikutinya. Di mana Rasul mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Inilah sunnah yang diperintahkan kita untuk mengikutinya. Wadharat maslahatuha wa hajatul muslimin ilaha. Dan nampak memang kemaslahatannya. Tapi karena orang akan digaji, orang akan diberi bagian dan jatahnya, siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut, kapan dia berangkat, kapan dia pulang dan seterusnya, ditugaskan di mana, bersama dengan siapa. Tapi namanya diwan pencatatan. Wahajatul muslimin ilaha, dan betul-betul nampak bahwa kaum muslimin sangat butuh dengan pencatatan ini. Wa minha anna ar-rajula idza hadarat lahu fursatul qurbah wa ta'ah fal hazmu kullal hazm bi intihaziha wal mubadarati ilaiha. Anna ar-rajula idza hadarat lahu fursah, bahwa seorang kalau memang ada hadir di hadapannya kesempatan, fursatul qurbah wa ta'ah, kesempatan untuk melakukan qurbah, yakni amal saleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ah, ada kesempatan untuk melakukan ketaatan. Taruh misalnya ketika ada pengumuman siapa yang akan mau melakukan infak sedekah, ada peluang kita akan membangun ini, membangun itu. Barakallahu fikum. Jangan nunggu uang banyak untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sedekahkan. Begitu ada peluang, berapa-berapa yang kita miliki. Ada uang 50 ribu, ya 250 ribu. Jangan nunggu 5 juta. Nah, kapan juga terkumpul uang 5 juta? Barakallahu fiik. Kalau ada 1 juta, 1 juta keluarkan. Nah, kapan juga mau terkumpul 10 juta atau 100 juta? Baik. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah faidah. Idza hadarat lahu fursatul qurba wa ta'ah. Kalau ada seseorang dihadapkan dengan kesempatan, peluang untuk beramal saleh, melakukan ibadah ketaatan qurba, fal hazmu kullal hazmu bintihaziha, maka hendaknya semangat, penuh semangat dia untuk meraih keutamaan itu, kesempatan. Karena boleh jadi hanya pada saat itu dia diberi kesempatan. Sahih? Boleh jadi hanya pada saat diberi kesempatan. Baik. Dulu karena ada, masya Allah, ada teman dulu, dia sebagai petani, petani tambak. Dia petani tambak. Ya penghasilannya alhamdulillah alhasil, barakallahu fikum, ya untuk kebutuhannya. Suatu ketika dia, barakallahu fikum, mendapat penghasilan lebih. Dia lepas dari bibit udang, ternyata udangnya jadi. Pas pada saat panenan harga melambung naik. Dari harga melambung naik, uangnya banyak pada saat itu. Langsung dia telepon istrinya. Jadi sekarang ini ada uang. Belum tentu kita memiliki uang sebanyak ini di berikut hari. Ini kali pertama kita diberi uang banyak seperti ini. Mari kita langsung daftar haji. Daftar haji untuk dua orang, dia dengan istrinya. Jadi waktu itu ya daftar tahun sekarang, tahun depan berangkat. Kalau sekarang kan susah. Barakallahu fikum. Berangkat sekarang 20 tahun baru berangkat. Bahkan lebih. Dari tempat-tempat tertentu 50 tahun, entah kapan. Barakallahu fikum. Alhasil berangkat dengan uang yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Baik, haji alhamdulillah selesai haji kembali normal. Memang uang itu memang hak untuk haji ternyata, masya Allah. Badan sehat, tapi ada kesempatan, uang ada, masya Allah, langsung berangkat. Setelah itu tidak pernah lagi dia mendapatkan uang sebanyak itu. Dia pun mengatakan sepertinya memang ini adalah uang untuk haji. Subhanallah. Ini kalau orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada peluang langsung dia manfaatkan peluang itu sebaik mungkin. Baik. Coba seandainya barakallahu fikum, dia entah belikan apa, belikan mobil kah, belikan apa macam-macam dengan harapan masih ada mungkin kesempatan yang lain yang serupa baru kita naik haji. Karena belum tentu. Karena dia alami barakallahu fikum, setiap dia lepas udang barakallahu fikum, ya cuma berapa, terkadang alhamdulillah ada yang hidup. Memang kali itu memang luar biasa jadi itu udang, dan pada saat panenan itu harganya melambung tinggi, disitulah dia ambil kesempatan untuk naik haji. Memang kita sekarang belum tentu ini di berikut hari kita masih mendapatkan rezeki seperti ini. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan memberikan uang. Hai, apa doi? Naik haji memang sekarang. Baik. Subhanallah. Wa taufiq minallahi Subhanahu wa taala. Nah, sekarang siapa yang ada di hadapannya kesempatan? Fursatu ta'ah wal qurbah. Fal hazmu kullal hazm fi intihaziha. Segera, semangat. Barakallahu fikum untuk mengambil kesempatan ini, memanfaatkannya. Wal mubada, bersegera untuk melakukannya. Wal ajz fi ta'khiriha wat taswiti biha. Wal ajz, hati-hati. Dari ke ajz fi ta'khiriha, nanti kapan-kapan. Kapan juga. Nah, banyak orang kayak gini modelnya. Diingatkan, "Tapi Pak Haji, Pak, boleh naik haji ini, alhamdulillah rezeki bapak." Tapi terang dia, masya Allah. Oh ya nanti jo, ale masih banyak le mau, banyak alasan-alasannya. Ternyata ekonominya tidak selamanya seperti itu. Subhanallah, lancar, setelah itu menurun. Taruhlah misalnya, kalau lancar, belum tentu sehat. Kan boleh jadi penyakit datang. sehingga dia tidak mampu melakukan ibadah tersebut. Wal ajz fi ta'khiriha wa taswifi biha, taswif ini saufa, nanti jo nanti sadikile. Ini taswif, jangan pernah, barakallahu fikum, taswif yang ada dalam syariat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wala syama idza lam yasiq bi qudratihi wa tamakkunihi min asbabit tahsil min asbabit tahsiliha. Wala syama idza lam yasiq bi qudratihi wa tamakkunihi min asbabit tahsiliha. Fa innal azaim wal himam syari'atul intiqad. Falamma sabatat, qallama sabatat afwan. Wala syama idza lam yasiq bi qudratihi, apalagi kalau dia tidak bisa yakin, dia tidak bisa percaya tentang kemampuannya sendiri. Wa tamakkunihi min asbabi tahsiliha, dan kemampuan dia untuk mendatangkan atau menjalani asbab-asbab untuk dia memperolehnya. Barakallahu fikum. Maka segera ketika ada peluang, ada kesempatan, ada kemampuan, kenapa tidak? Barakallahu fikum. Ajaz, ketidakmampuan, memang masih orang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak, ketika yang muncul adalah al-kasal. Kasal itu adalah kondisi malas. Kuat, mampu, ada kesempatan, tapi tidak mau. Itu namanya malas. Barakallahu fikum. Fa innal azaim wal himam syari'atul intiqab qallama tathbut. Yang namanya semangat, azaim, keinginan kuat, syari'atul intiqad, gampang hancur, gampang meleleh, gampang melempem, gampang memudar. Barakallahu fikum. Qallama sabatat, sangat jarang untuk dia kokoh. Barakallahu fikum. Oleh karena itu termasuk di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusht. Ya Allah, aku minta kekokohan di atas semua urusan-urusan yang baik. Istiqamah namanya. Barakallahu fikum. Wal azimata ala rusht, azimah, semangat, keinginan kuat untuk melakukan kebaikan. Ini harus ada dua ini. Azimah sebagai pemicunya, awal dan langkah pertama untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah melakukannya, butuh kelanggengan, butuh istimrar, butuh kekokohan, butuh kelanjutan. Makanya ini dikatakan apa? As-sabat atau al-istiqamah. Dua ini adalah perkara yang harus kita miliki, memulai dan tetap berada di atasnya. Barakallahu fikum. Harus ada dua. Kapan tidak ada azam, dia tidak akan pernah bisa memulainya. Dia tahu, dia lihat ada kemampuan, ada kesempatan, tapi tidak mau. Tidak ada azam namanya. Barakallahu fikum. Kalau ada azam, mau dia, kuat dia, mampu dia, ada kesempatan, dia sudah memulai, tapi tidak bisa apa, istiqamah, berhenti dia. Barakallahu fikum. Banyak orang memulai, tapi tidak bisa mampu untuk bertahan, sabar, istiqamah. Akhirnya dia mundur ke belakang. Qallama sabatat wallahu subhanahu yu'aqibu man fataha lahu baba min alkhair falam yantahizhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang telah dibukakan untuknya pintu-pintu kebaikan, kemudian tidak mengambilnya sebagai suatu kesempatan. Biayahula bainahu baina qalbihi wa iradatihi, dengan bentuk apa? Allah halangi antara dia dengan kalbunya dan apa yang diinginkannya. Khalas. Fala yumkinuhul istijabatu ba'da dzalik, sehingga dia tidak lagi mampu. Dia hanya akan mengadu, siapa kon dulu kang, nyak beking kang, tinggal penyesalan. Barakallahu fiik. Siapa dulu, siapa, siapa? Pamalam yastajibillahi wa rasulihi idza da'ahu hala bainahu wa baina qalbihi wa iradatihi. Maka barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya ketika Allah menyerunya, ketika Allah memanggilnya, tidakkah senantiasa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Karena setiap Allah memanggil, ada perintah yang akan Allah perintahkan, ada larangan yang Allah akan larangkan, ada perkara-perkara yang perlu diketahui, ada perkara-perkara yang harus apa? Kita perhatikan. Barakallahu fiikum. Lah ketika kita tidak peduli dengan ini, setiap kita dipanggil tidak peduli, ketika diajak oleh Rasulullah SAW juga tidak peduli, hala bainahu wa baina qalbihi wa iradatihi, Allah akan menghalangi antara dia dengan apa? Kalbunya serta apa yang dia inginkan. Fala yumkinuhu istijabatu ba'da dzalik. Setelahnya dia tidak akan lagi apa? Semakin dia tidak mau mengiyakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, hendaknya kalian memenuhi ajakan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rasulnya, ketika kalian dipanggil, idza da'akum lima yuhyikum, ketika kalian dipanggil untuk sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghalangi seseorang dengan kalbunya. Barakallahu fiikum. Taruhlah misalnya, kalau kita bangun malam, baik, tidur, kita sudah ambil jatahnya tidur kita. Baik, dari jam 10 atau jam 11 sampai jam 2 atau jam 3. Atau setengah empat. Jadi terbangun kita. Terbangun. Ada kesempatan untuk sholat. Sholat witir. Kesempatan untuk doa. Waktu itu waktu mustajab. Tapi ketika kita tidak memanfaatkannya, kita tidur ulang. Besoknya Anda tidak dibangunkan lagi. Sudah tidur betul-betul. Anda tidak lagi bangun kecuali pas adzan. Lah ketika orang juga barakallahu fikum adzan bangun dan dia tidak melakukan sholat, tapi besoknya dia akan ketiduran sampai pagi. Barakallahu fikum. Karena jasad ini menuruti kebiasaan. Kalau misalnya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, kita ambil kesempatan untuk sholat. Istirahat setelah itu sesaat sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Selesai adzan subuh kita berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah kita akan bangun ulang. Karena tubuh mengikuti kebiasaan. Ini kalau bahasanya orang. Barakallahu fiik. Tapi kalau Anda kemarin bangun kemudian tidak melakukan sholat, besoknya Anda mungkin bangun juga tapi tidak lagi mau melakukan sholat. Besoknya Anda tidak bangun-bangun lagi. Dan untuk memulainya kembali itu sangat susah. Illa man wafaqahullah, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد صرح الله سبحانه وتعالى في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Dan kami balikkan hati-hati mereka dan penglihatan mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sama seperti mereka tidak pernah beriman sebelumnya. Wa qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling maka Allah sekalian memalingkan hati mereka. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan satu kaum setelah Allah beri hidayah kepada mereka, hatta yubayyin lahum ma yattaqun, sampai Allah memberitahukan kepada mereka apa yang mereka harus hindari. Oh, kasirun bil Quran, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Intinya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk belajar. Baik. Di rumah juga entah apa-apa yang dilakukan, tidak ada. Ngobrol. Tidak ada. Antara maghrib dengan isya paling cuma berapa menit. 30 menit, 40 menit. Duduk, Masya Allah, kalau kita ambil kesempatan untuk duduk di majelis. Sambil menunggu sholat isya, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan apa? Pahala menunggu sholat, sama seperti melakukan sholat. Kita mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Kalau itu adalah hadis-hadis ayat-ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu ayat sama seperti apa? Satu ekor unta. Pahalanya. Barakallahu fiik. Subhanallah. Kesempatan, ketika kesempatan itu kita abaikan, maka tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Akid. Jadi harus ada azm. Barakallahu fiik. Azm yang kuat. Supaya ketika kita diberi kesempatan, kita melakukannya. Kesempatan yang lain terbuka, kita tetap melakukannya dan terus melakukannya. Masya Allah. Baik. Dan balasan untuk kebaikan adalah apa? Termasuk diantaranya diberikannya kita peluang untuk melakukan kebaikan berikutnya. Baik. Termasuk balasan atas kebaikan yang kita lakukan adalah dibukakannya pintu kebaikan berikutnya untuk kita. Sama seperti kemaksiatan. Balasan untuk kemaksiatan yang dilakukan, boleh jadi Allah bukakan untuknya pintu kemaksiatan berikutnya. Oke, coba perhatikan baik-baik. Dan ini sesuatu yang bisa kita rasakan. Barakallahu fikum. Wa minha annahu lam yakun yatakhallafu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ahadu rijalin salas. Tidaklah seseorang meninggalkan perang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yatakhallafu an Rasulillah, tidak mau ikut Rasulullah untuk berperang. Tidaklah orang yang seperti ini kecuali satu di antara tiga kemungkinan. Imma magmusun alaihi fin nifaq. Memang terendam dalam dia dalam kemunafikannya. Barakallahu fikum. Tenggelam dia dalam kemunafikannya. Aw rajulun min ahlil a'dhar. Atau orang yang memiliki udur. Cacatkah dia mungkin? Ya kan? Cacat ini banyak. Ya mungkin buta. Mungkin apa namanya? Mashlul. Mashlul itu apa? Tidak berfungsi tangannya. Barakallahu fikum. Ya, orang bahasa orang mungkin sekarang stroke. Tidak bisa dipakai. Ada tangannya, kakinya juga, tapi tidak lagi bisa sempurna untuk dimanfaatkan. Nasallahu salamat wal afiyah. Baik. Nah, ini orang yang kedua, kemungkinannya dia cacat atau sakit atau tua dia, atau memang fisiknya sangat lemah, atau man khallafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasta'malahu ala al-Madinah. Yang ketiga adalah orang yang ditugaskan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak ikut perang karena tugas itu. Aw khallafahu li maslahah, atau beliau menugaskan untuk satu kemaslahatan. Jadi tiga kemungkinan yang ada pada saat itu. Imma dia munafik, jelas-jelas kemunafikannya, wa imma dia orang-orang yang diberi udzur. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang diberi barakallahu fikum tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha anna al-imama wal muta'a la yanbaghi lahu ay yuhmila man takhallafa anhu fi ba'd al-umur bal yadhkuru li yuraji' at-ta'ah wa yatub. Seorang imam atau orang yang diikuti tidak pantas baginya untuk yuhmil, membiarkan orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan atau tidak ikut dalam sebagian urusan kebaikan. Misalnya kalau zaman sekarang, misalnya kita diajak kerja bakti misalnya, kok si fulan tidak ada, kenapa dia, sakitkah atau apa begitu, sehingga ada orang yang menyampaikannya nanti. Akhirnya antum di apa namanya diingatkan, menanyakan keadaan antum, kenapa tidak kelihatan tadi dalam kerja bakti, tidakkah antum sudah tahu, oh afwan ya khiana, tadi itu sakit, tidak bisa, afwan anak saya lagi, anak bawa ke rumah sakit karena memang, dan seterusnya, barakallahu fikum. Baik, liuraji' at-ta'ata wa yatub, agar supaya dia kembali kepada ketaatan. Kalau memang ada udurnya, dia sampaikan udurnya. Kalau tidak ada udurnya, astagfirullah, nanda enak ini. Nanti juga insya Allah kalau ada kesempatan lain, nah betul-betul. Nah itu namanya apa? Tetap diingatkan dan disemangati. Karena semangat itu terkadang kendor. Butuh senantiasa orang disemangati. Fa'inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala bi Tabuk ma fa'ala kab wa lam yadhkur siwahu minal mukhallifina istislahan lahu wa mura'atan wa ihmalan liqaumil munafiqin. Baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma fa'ala Ka'ab, apa gerangan yang dilakukan oleh Ka'ab? Kok tidak ada, tidak hadir dia dalam peperangan ini. Walam yadhkur siwahu. Cuma Ka'ab yang disebutkan. Baik. Dari orang-orang yang tidak ikut perang. Istislahan, karena kemaslahatan untuknya, untuk Ka'ab. Wa mura'atan wa ihmalan liqaumil munafiqin. Barakallahu fiik. Dan memang ternyata yang orang-orang beriman yang ya tergelincir, termasuk ketergelinciran kealpaan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut perang, mereka mengakui bahwa mereka salah, mereka keliru. Mereka tidak memiliki alasan syar'i untuk tidak ikut perang pada saat itu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.